Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama setelah membaca tahmid dan sholawat, kami ingin mengabarkan kepada para hadirin bahwa ternyata asal kita bukan dari Indonesia. Bapak-bapak, kaum muslimin semua, ternyata nenek moyang kita bukan orang Indonesia. Bukan orang Eropa. Bukan orang Arab. Bahkan bukan berasal dari bumi ini. Bapak moyang kita adalah penduduk asli surga, Nabiullah Adam alaihi salam. Hadirin ingat, tolong dicatat ini. Ini poin pertama, bahwa kita aslinya bukan makhluk bumi. Kita aslinya adalah makhluk surga. Oleh karena itu para hadirin, tugas kita adalah memastikan kita punya tiket balik menuju rumah asal kita, yaitu surga. Hadirin hafizakumullah, kemarin Idul Fitri, Ramadan, kita sudah sibuk menyiapkan diri persiapan mudik. Ada yang tiket pesawat, ada yang tiket kereta api, tiket bis dan yang lain, ya. Bahkan rela antri di loket-loket pemberian karcis untuk mudik. Hadirin hafizakumullah, kalau untuk mudik ke kampung, ke desa, kita begitu semangat, tentunya kita kembali ke asal kita yaitu surga harus lebih semangat. Hadirin hafizakumullah, ini poin pertama yang harus kita ingat di siang hari ini. Surabaya, Tanjung Perak, Sidoarjo, Gresik, Jombang, itu bukan rumah kita. Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, bukan. Ini bukan rumah kita, bapak-bapak. Ini bukan rumah kita. Ini persinggahan. Persinggahan kita. Jangan tertipu. Ibarat mudik itu ya kayak pom bensin atau rest area. Sebentar saja kita mampir, isi bensin, mungkin beli cemilan, menyiapkan bekal untuk melanjutkan perjalanan ke mudik ke rumah asal kita. Atau bapak-bapak yang naik kereta api, ganti stasiun, ganti terminal, ganti bandara, silakan. Tapi jangan lama-lama. penuhi bekal, lanjutkan perjalanan. Hadirin hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil." Jadilah kalian, ya, wahai Ibnu Umar, ini pesan Rasulullah kepada Umar, di dunia ini kayak pengembara atau orang asing. Karena memang Surabaya, Tanjung Perak, Jawa Timur ini bukan tempat asli kita. Asli kita itu surga, Pak. Hadirin hafizakumullah, mari kita evaluasi hari-hari kita, waktu-waktu kita sudah mengarah ke surga atau belum. Mari kita evaluasi kehidupan kita, rumah tangga kita sudah bernuansa keluarga surga atau masih bernuansa keluarga dunia. Panjenengan sebagai suami, panjenengan sebagai ayah, sebagai pemimpin, oleh Allah diberi tugas memastikan setiap anggota keluarga punya tiket ke surga. Tidak salah arah menuju neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu tugas dari Allah untuk saya, untuk panjenengan para suami, para ayah. Memastikan anak kita punya tiket ke surga, memastikan istri kita punya tiket ke surga. Hadirin, sudahkah tugas ini kita laksanakan? Kalau belum, ayo, belum terlambat. Belum terlambat. Demikian khutbah pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد, para ayah, para suami, ada beban besar di pundak kita sebagai kepala rumah tangga, yaitu mencarikan tiket surga untuk istri dan anak-anak kita, membimbing mereka agar mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal akhirat. Sekurang-kurangnya dua kunci panjenengan mendapatkan tiket surga. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh, harus ini. Oleh karena itu para hadirin, pastikan mulai bangun tidur sampai kita tidur isinya ini, iman amal soleh, iman amal soleh. Loh Ustaz, gak kerja ta? Ya, kerja yang bernilai iman, kerja yang bernilai amal soleh, silakan. Loh Ustaz, gak makan, minum, tidur, silakan. Tapi makan, minum, tidur yang bernilai amal soleh. Hadirin hafizakumullah, ini yang harus kita ingat untuk diri kita pertama, baru nanti sepulang dari khutbah Jumat ini, nanti sore atau nanti malam, kita sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Kita canangkan dalam program-program harian kita bahwa kita adalah rumah tangga, keluarga yang bervisikan surga. Jangan ikut pusing dengan hiruk pikuk dunia, masalah ekonomi, masalah macam-macam, jangan. Silakan lalui perjalanan saya, fokus saya dan keluarga, fokus mencari ridha Allah, mengokohkan iman, memaksimalkan amal soleh, sudah. Jangan terbujuk, jangan tergiur dengan gonjang ganjing dunia ini. Hadirin, ma indallahi baq wa ma indakum yanfadh, ma indakum yanfadh wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian, dunia ini akan hilang, sedangkan apa yang ada pada diri Allah adalah kekal. Hadirin, ini khutbah singkat, semoga menjadi pengingat untuk kami pribadi dan panjenengan semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga tugas berat, tugas mulia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga, mencarikan tiket surga untuk istri dan anak-anak kita, Allah mudahkan untuk kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhima min qalin wa 'amal, wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhima min qalin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.